السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الحي الدائم البقاء، الحاكم على خلقه بالفناء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو البهاء والثناء والعظمة والكبرياء، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء وأكرم الأصفياء، وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسائر الأولياء. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فاعتبروا يا أولي الأبصار. معاشر الحبايب الكرام، para حبايب، para alim ulama، para pejabat pemerintah، para hujjat، para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini mulai dari pagi bahkan dari tadi malam kita berkumpul bersama dalam rangka merayakan peringatan Haul seseorang imam min aimmati ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang ulama besar. Ketika kita mengenang seseorang alim, orang besar dari umat Nabi Muhammad, maka kita teringat akan agungnya kedudukan Nabi kita Muhammad. Karena tiada kedudukan yang didapati oleh satupun dari umat ini melainkan menunjukkan akan tingginya istimewanya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Tiada kami utus engkau melainkan untuk semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Allah juga menyatakan kepada para anbiya terdahulu, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumih." Tiada kami utus seseorang rasul melainkan dengan lisan kaumnya. Masyiral hadirin rahimakumullah. Allah mengutus nabi kita Muhammad untuk semua umat manusia, bahkan dinyatakan untuk bangsa manusia, bangsa jin sekalipun. Dan nabi-nabi terdahulu hanya diutus untuk umat-umat mereka masing-masing. Posisi yang ada pada para nabi-nabi terdahulu itu adalah posisinya para ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap daerah, di setiap kota, di setiap negara sekalipun ada ulama-ulama dari tempat-tempat tersebut masing-masing. Allah posisikan mereka termasuk di tempat ini. Para ulama yang kita dapati di antaranya yang kita peringati haulnya, Syekh Muhammad Syarwani Abdan, yang kita rasakan masya Allah suasana ruhaniyah yang kita dapati dengan memperingati haul beliau ini ketika kita membacakan maulid, membacakan yasin, giroah-giroah yang kita lakukan ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah hakikat akan kebesaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kalau kita telusuri, kita perhatikan apa yang ditujukan oleh para ulama ina, para sulaha ina, mereka-mereka terdahulu. Mereka selalu berusaha untuk mencari manfaat dan memberikan manfaat ini yang ada pada mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keindahan baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak ada artinya, yang tidak ada gunanya. Cobalah kita perhatikan, berapa banyak hal-hal yang tidak berguna itulah yang sering kita perbuat. Berapa banyak hal-hal yang tidak bermanfaat, bermanfaat yang kita lakukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik orang adalah yang paling baik manfaatnya untuk orang lain. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Berbicara tentang manfaat, dinyatakan oleh para ulama ada manfaat yang bersifat naf'ul lazim. Yang kedua adalah naf'ul muta'addi. Manfaat yang terbatas untuk pribadi kita, dan yang manfaat yang kedua adalah manfaat yang melebar kepada selain daripada kita. Cobalah kita memperhatikan, apakah ketika kita mendengar para sulaha, para ulama, para aulia, mendengar nasib sejarah mereka, manakib mereka, kita juga terdorong, terbawa untuk beramal dengan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka dinyatakan rajin menuntut ilmu pengetahuan, belajar bahkan di negeri jauh pun mereka tempuh untuk mendapatkannya. Apakah kita juga sudah mengikuti mereka? Bahkan penyakitnya terkadang dari tempat yang dekat pun kita merasa malas untuk mengikuti langkah mereka. Bertambah lagi di tempat yang jauh, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah yang perlu kita wujudkan, perlu kita usahakan untuk mentauladani mereka. Mulai dari memberikan manfaat untuk diri kita, baik dari segi ilmu pengetahuan, beramal dengan amalan-amalan yang baik, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca salawat, menjadikan amalan-amalan tersebut adalah bagian daripada kehidupan kita, bagian daripada ghidha ruh untuk diri kita. Ini yang mereka lakukan, ini juga yang harus kita tuntut dan kita ikuti, ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mereka juga memberi manfaat untuk orang lain, inilah yang menjadi luar biasanya. Kita saksikan kita saat ini bersama apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Syarwani Abdan. Kita terkumpul di tempat ini. Berkumpulnya kita di tempat ini jelas kita mendapatkan manfaat. Yang lain pun seperti yang dinyatakan tadi, bahkan kota Bangil pun mendapatkan bagian dari manfaat tersebut, yang hadir ataupun yang tidak hadir di dalam tempat ini. Masyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu memerintahkan untuk kita menjadi orang yang paling banyak memberikan manfaat. Di antara beliau juga pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, "Udzuru mahasina mautakum." Ingatlah akan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah mendahului kalian. Orang-orang yang telah mati perlu kita ingat dengan baik mereka. Perlu kita sebut kebaikan-kebaikan mereka. Bahwasanya dari hadis ini kita dapat pahami, mengingat kebaikan itu adalah bagian daripada yang membawa keberuntungan untuk kita. Mengingat kebaikan-kebaikan membawa keberuntungan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Sebaliknya mengingat kejahatan, mengingat madarat, ini akan membawa madarat pula. Ketika kita diperintahkan mengenang para salihin, dinyatakan inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Ketika diingatnya orang-orang saleh, turunlah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama mereka, mengingat mereka, Allah turunkan rahmat oleh sebab orang-orang yang baik tersebut. Masyiral hadirin rahimakumullah, bagaimana dengan mengingat orang-orang yang lebih baik lagi dari mereka, angkatan ke angkatan yang lebih mendekat kepada angkatan tabi'in, angkatan sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, orang-orang yang bersama Nabi kita Muhammad, keluarga besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kita ingat, kita ingat kebaikan-kebaikan mereka, perjuangan mereka, ini pasti membawakan keberuntungan. Sebaiknya orang-orang yang selalu mengenang mereka dengan kejelekan, walaupun itu tidak terwujud pada hakikatnya. Seperti adanya kelompok-kelompok Syiah dan lain-lain, mereka mengingat hanya kejahatan dan kejahatan yang tidak ada, yang mereka dustakan. Itu jelas membawakan kehancuran, membawakan kebinasaan. Masyiral hadirin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang-orang sebelum kita. Rasul menyatakan, di masa dahulu ada 3 orang yang pergi dalam tujuannya, dalam urusannya. Tiba-tiba mereka terpaksa bermalam di sebuah gunung, masuk di sebuah gua. Di saat mereka bermalam di tempat tersebut, tiba-tiba turunlah sebuah batu besar yang menutupi gunung tersebut. Di saat itu mereka bingung bagaimana cara mereka keluar dari tempat ini. Bagaimana mereka bisa keluar dari tempat yang tertutup dengan batu yang besar ini? Mereka mendapatkan inisiatif, mendapatkan pikiran, ide. Menyatakan bagaimana kalau setiap kita berdoa dengan menyebutkan amal-amal baik, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka tampillah seseorang dari mereka mendahului, dia menyebutkan bahwasanya dia dulu memiliki 2 orang tua, ayah ibunya. Dia sangat berbakti kepada ayah ibunya. Alhamdulillah, Kiai Muhammad Syarwani Abdan ini juga memiliki anak-anak yang masih tetap mengingat beliau, di antaranya Kiai Kasyful Anwar ini. Ingat, ini adalah bagian daripada kebaktian terhadap orang tua. Alhamdulillah, insyaAllah Allah panjangkan umurnya, sehatkan selalu, mudahkan segala urusannya, amin. Ini yang dinyatakan Rasul, orang ini berbakti sekali sama orang tuanya. Dia tidak mau memberikan makanan, minuman kepada anak istrinya, melainkan setelah memberikan kepada orang tuanya. Suatu waktu beliau pergi mengambil kayu yang cukup jauh sehingga pulang ke keluarganya terlambat. Didapati ayah ibunya sudah tertidur. Air susu yang dipersiapkan untuk mereka minum belum juga sempat mereka minum. Beliau berdiri di hadapan orang tuanya yang sedang tertidur tersebut, walaupun anak-anaknya menangis menuntut untuk minum atau dalam keadaan lapar, dia tidak peduli. Tidak peduli dengan anak istrinya. Hanya ayah ibunya yang didahulukan olehnya. Ditunggu sampai beberapa jam sehingga orang tuanya bangun, barulah diberikan minum kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya minum, barulah dia kasihkan kepada anak istrinya. Dia nyatakan, "Ya Allah, apabila aku berbuat semua itu karena engkau, maka bebaskanlah kami dari tempat ini." Tiba-tiba terpecahlah batu tersebut. Namun mereka belum juga dapat keluar. Yang kedua, lalu berdiri dan menyatakan memohon pada Allah. Ia mengingat juga amal yang dia nilai baik untuk dirinya. Dia sebutkan amal tersebut. "Ya Allah, aku dulu mencintai seseorang wanita. Dia adalah anak pamanku sendiri. Aku tergila-gila kepadanya. Aku sangat tertarik kepadanya. Sehingga datanglah dorongan syaitan untuk berbuat sesuatu yang terlarang dengannya. Namun dia tetap menolak. Suatu saat dia datang karena oleh kebutuhan, oleh keperluan yang sangat luar biasa, dia datang kepadaku meminta untuk dibantu. Maka aku bantu dengan janji, dengan persyaratan. Aku bantu kamu, tapi kamu harus menerima keinginan aku atau mau melayani aku." Karena terpaksa wanita ini berjanji menerima tawaran tersebut. Maka ma'asyiral hadirin rahimakumullah, di saat waktunya datang, si lelaki ini ingin berbuat, ingin melakukan janjinya. Namun wanita itu mengingatkan, "La tufaddal khatam illa bihaqqiha." Jangan kau berbuat seperti ini melainkan dengan haknya, dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu ia terbangkit, ia ingat, maka langsung saat itu juga dia ingat kepada Allah, dia tinggalkan wanita itu, dia relakan apa yang ia berikan, yang ia pinjamkan kepada wanita itu bagaikan hadiah untuknya. "Ya Allah, apabila aku berbuat ini benar-benar karena engkau, maka bebaskanlah kami dari tempat ini." Tiba-tiba terpecah lagi batu tersebut. Sehingga yang ketiga, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, bangun berdiri. Dia menyebutkan apa yang ia lakukan. Dia nyatakan, "Aku dulu seseorang pengusaha. Aku memiliki usaha, berbagai macam usaha, kambing, ternak, kambing, sapi, dan unta. Di antara orang yang kerja kepadaku setiap waktu gajinya, waktu harus mereka terima, bulanannya aku gajikan, aku berikan kepada mereka. Tapi di antara mereka ada seseorang, ketika aku akan memberikan, dia lebih dahulu pergi. Dia tidak membawa apa yang harusnya dia ambil dari miliknya. Dia tidak juga datang. Milik ia ini atau gaji yang ia punya, aku kembangkan. Dari 1 tahun, 2 tahun, sampai beberapa tahun, maka berkembanglah ini menjadi beberapa puluh ekor onta, beberapa bahkan ratusan mungkin, antara onta, kambing, sapi, dan juga budak hamba sahaya yang mengurus hewan-hewan tersebut. Kemudian orang ini datang setelah sedemikian banyaknya dan menuntut, mana gaji yang untukku? Ya Allah, ketika itu ia datang, maka aku nyatakan kepadanya, ini semua yang engkau lihat antara onta, sapi, dan kambing, serta budak hamba sahaya yang mengurusnya itu adalah semua milikmu. Dia nyatakan, engkau ini mengejek aku. Orang ini nyatakan, tidak, sungguh itu adalah milikmu. Maka dia menerima semua itu, dia bawa pergi tanpa menyisakan sedikit pun. Nah, ini keterlaluan orangnya, Pak ya. Cobalah dia tanda terima kasih atau apa enggak, langsung dibawa semua pulang. Enggak ditinggalkan sedikit pun. Tapi aku rela itu, ya Allah. Ya Allah, kalau aku berbuat itu benar-benar karena engkau, bebaskanlah kami dari batu ini, ya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, terpecahlah batu itu sehingga mereka bisa keluar dari tempat tersebut dengan izin Allah. Ini gambaran orang yang mengingat kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan amal kita ataupun kebaikan orang lain. Mengingat keburukan orang pasti akan membawa kehancuran. Saat ini alhamdulillah kita bersama-sama mengenang kebaikan karena waktu saya enggak bisa panjang-panjang lagi. Ya. Insyaallah yang disampaikan manfaat, cuma saja tadi sedikit ya ada protes ketika Bapak Wakil Gubernur bilang yang bawa agama Islam ke Indonesia, apa satu tempat perkuburan itu, di antaranya ada juga yang dari Iran. Nah, bingung ya kita. Orang Iran sampai sekarang bawa masalah terus ya. Dari Iran bawa masalah banyak. Bawa narkoba banyak. Bawa agama, ini kita lihat aja ya, coba yang mana yang lihat banget. Memang kita enggak menyangkal di sana ada juga orang-orang Syafi'iyah dan lain-lain ya, tapi ditindas di sana. Saya pernah ketemu waktu di Mekah, beberapa orang dari mereka ditindas, dianiaya, bukan dibebaskan. Coba kalau mereka seandainya memiliki kekuatan di sini, ini kita juga bahaya. Semoga Allah SWT berikan hidayah untuk kita sekalian. Allah SWT panjangkan umur kita. Allahumma jina bihudak wajalna mimaisalu amfirudak wala tuwallina waliyan siwak wala tajalna mimkhalaf amraka asak wa subhanallah ilmul wakil wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.